atau cukup? Ah, apa pula maksud kata-kata ini? Cukup atau cukup? Hanyalah sebuah sindiran sebetulnya. Karena seringkali kita memakai kata cukup tanpa mengerti arti cukup. Kita memakai kata cukup tapi tak berhenti mencari untuk apa yang disebut cukup. Ironi. Cukup. Lalu ada orang berguyon dan berkata, cukup satu hari satu piring nasi, cukup satu hari satu lauk yang dibutuhkan, cukup satu hari satu permata menghiasi diri, cukup satu hari satu kendaraan yang bisa ditumpangi, cukup satu hari satu keinginan yang besar dipenuhi. Ah, ini cukup apa? Tetapi rupa-rupanya itulah hari-hari anak manusia. Zaman membawa kita tak mengerti lagi cukup. Dan kita akan meneruskan dengan kata cukup. Tapi tak jelas apa yang menjadi ukuran cukup. Kita selalu dirasuk oleh serba kompetisi yang salah. Sehingga kita merasa tak cukup kalau tak berkompetisi. Kita masuk dalam kompetisi. Berkompetisi aksesoris, pakaian, gaya hidup yang tak jelas. Lebih dari yang dibutuhkan badan yang kita kenakan. Lebih dari yang dibutuhkan untuk sebuah kehidupan yang kita cari. Semua kita tumpuk untuk diri dan bisa menimpa kehidupan sendiri dan membahayakan. Ya, karena kita tidak tahu apa itu cukup. Kita selalu terus berjuang dalam kehidupan kita terjebak. Sehingga kata cukup atau cukup memang menjadi sebuah pikiran yang sangat menggelikan. Cukup apanya? Ya, sebuah pertanyaan yang memerlukan kejujuran untuk menjawabnya. Karena toh kita sadar dan sama-sama untuk sepakat bahwa berlebihan selalu berbahaya. Cukup itu indah. Tapi ternyata kita bersama-sama pula melanggarnya, meninggalkan asas kebenaran yang kita pahami bersama. Lucu bukan? Cukup atau cukup? Jadi kita perlu juga untuk duduk diam, merenung, berpikir. Cukup atau cukup? Ah, lucu juga diri kita ini. Semoga Anda dan saya bisa bercermin dan hanya kita tersenyum. Memang kita makhluk lucu di zaman gila ini. Mari menjadi makhluk normal supaya kita tahu cukup, hidup cukup. Tetapi jangan lupa, beramal pun harus cukup, berbagi cukup supaya bisa menciptakan kecukupan yang menyenangkan dalam kehidupan karena ada keseimbangan. Bersama saya, Bigman Sirait.